paling hormat Bapak pejabat, putra terbaik Nadoma ipilih nami, ibai nadongdong kudingat hamar janji, hape sonari langsa diha tonggoron bukti. Bosan hinan dianggap rakyat hampar sultan, hape sonari lang manongtong gabe hasoman, isi malungun buei maseda dalan, anggobamu songon nalang masuk pikiran. Heran aganupan boy donamin ibain ham rakyatmu bangga, bay doling ku pada sada marita, na perlu tumang si pikir hononta nuan. Panak kodayo, hehehe.